Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan, inilah reportase Radio Kukuningan. Proses demi proses di masa pandemi saat ini harus menjadi perhatian penting bagi para penyelenggara yang mengundang massa atau jamaah. Seperti halnya Pondok Pesantren Al-Kausar Cilimus Kuningan, Jawa Barat, telah melakukan proses tersebut agar terlaksananya acara peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. Disikapi dan ditanggapi dengan positif oleh pihak kepolisian wilayah Cilimus Kuningan, Jawa Barat, seperti yang diungkapkan Ibda Sunardi SE, Panit Sabara Polsek Cilimus berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibda Sunardi SE, kebetulan menjabat sebagai Panit Sabara Polsek Cilimus, didampingi oleh rekan saya adalah Ibda Parikin dalam tugas sehari-hari sebagai Panit Lantas Polsek Cilimus, yang mana telah melaksanakan patroli di wilayah sini, kebetulan di Pondok Pesantren Al-Kausar, melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah telah melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M, yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua adalah menjaga jarak, dan ketiga adalah pakai masker. Dan bersyukur sekali dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih di samping kepada yang ada di sini juga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana para santrinya di sini telah melaksanakan dengan penuh senang hati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaannya fasilitas-fasilitas yang telah diperbaiki adalah untuk tempat parkir alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik, terus di dalam telah tertata dengan rapi. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Saya Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.